Di sini kita senang, jangan dibikin tegang. Lo nyinyir hujat-hujatan, jangan dibikin runyam. Nantinya kebabasan, berat malangnya kurang jauh. Yeah.